Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wa hata anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sahabil jahli hatta badat lahum shumusul ma'rifah ra'a mukhaddaratiha munkashifah. Nahmaduhu jalla alal in'am bi ni'matil imani wal islam musallian alal nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah atas izin Allah, karunia dari Allah, di malam yang penuh keagungan ini, keagungan bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam Jumat dan hari Jumat, di mana malam Jumat adalah malam dijadikan kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadir di majlis ilmu dan majlis zikir, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita tanpa terkecuali. Allah datangkan ketenangan dan ketentraman ke dalam batin kita. Allah terus beri petunjuk sehingga setiap langkah-langkah kita dipastikan di jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sudah di penghujung bulan. Bulan apa? Bukan bulan Agustus. Bulan Hijriyahnya bulan apa sekarang? Zulqa'dah. Tuh lihat bulannya ke atas, sudah apa? Tinggal sepotong. Berarti sudah di minggu terakhir di bulan Zulqa'dah. Setelah bulan Zulqa'dah, kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Apa dipikir-pikir kayak baru kemarin ya. Bulan Zulhijjah berangkat menunaikan ibadah haji, sekarang udah rombongan pada berangkat lagi ya. Jadi satu tahun itu ya begitu cepat, waktu bergerak begitu cepat. Saking betah atau enggak betah? Ibu-ibu betah di dunia? Pantesan gak terasa waktu karena betah. Coba yang lagi di penjara, mendekam di balik jeruji besi, jadi tahanan, jadi narapidana, ya, setahun cepat atau lama? Kenapa? Gak betah. Kalau di penjaranya betah mah terasa cepat. Mudah-mudahan betahnya kita di dunia ini ada dalam rasa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kedipan mata, setiap tarikan napas ada dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di bulan Zulhijjah ya, Ya, ada dua syariat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Pertama adalah pelaksanaan manasik haji dan umroh bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu. Mampu secara ruhaniah, mampu secara fikih, secara zohir. Begitu juga yang kedua, syariat yang diberlakukan kepada umat ini yaitu udhiyah, menyembelih hewan bagi siapa lagi? Yang kapan mampunya? Di tanggal 10, 11, 12, 13. Kalau enggak mampu? Kalau enggak mampu? Berlaku enggak hukum itu? Enggak berlaku. Kalau enggak mampu makan daging kurban. Jadi kalau enggak mampu di tanggal 10, wah, enggak ada untuk beli domba. Masih diberi kesempatan di hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal 11 masih juga belum mampu. Tanggal 12 belum juga mampu, sampai terakhir ya, last time tanggal 13 belum mampu juga. Ya. Disyariatkan enggak memotong hewan kurban? Enggak, ya. Paling menerima gantingan apa? Daging kurban kayak santri. Nah, perhatikan jamaah sekalian. Jadi kalau tanggal 10, 11, 12, 13 kita tidak mampu, satu keluarga satu hewan kurban domba tidak mampu. Kenapa? Ya, sebab terus-terusan kita lelang untuk apa? Untuk masjid. Kita sudah akan memasuki 3 tahun pembangunan masjid kita. Ya. Yang sedulunya perhitungan, namanya juga perhitungan, estimasi, perkiraan, pembangunan masjid kita akan menelan 18 miliar, sekarang sudah lewat dari 18 miliar. Sudah selesai belum masjidnya? Setelah dihitung di lapangan, karena terjadi perubahan, ada penambahan mihrab, ya tuh di depan, ya mihrab di depan, kemudian juga disesuaikan dengan harga-harga, ya dulu perhitungan kurs rupiahnya 9.000 rupiah per dolar, sekarang berapa? 13.000 lebih. Ya dulu perhitungan ketika memperhitungkan estimasi 18 miliar kurs rupiahnya terhadap dolar berapa? 9.000, sekarang berapa selisihnya? 4.000. Nah, sehingga sekarang sudah ada estimasi yang dekat, karena semua vendor ya yang akan bekerja sama dengan kita, setiap bidang sudah memberikan harga penawaran. Jadi sudah semakin apa? Jelas. Paling negosiasi-negosiasi dan kemungkinan-kemungkinan. Jadi setelah disesuaikan dengan kondisi sekarang dan kita sudah mendapatkan harga penawaran dari vendor pemborong, maka diperkirakan dekatnya masjid kita menelan biaya 35 miliar. Sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Ya, kalau santri mah banyak 35 miliar. Teruskan jangan ini bangun masjidnya. Kok kayak gemeteran begitu dengar 35 miliar. Kalau bikin rumah suka bareng-bareng atau sendirian? Beres tidak? Toh-tohan tidak? sampai nganjuk ngutang enggak? Itu kan yang di Perum semua ngutang ke bank. Ya, uang mukanya cuma 20, 25, 10 tahun ke depan baru selesai cicilannya. Kenapa? Saking pingin punya rumah. Ya, maka alhamdulillah nih ada jamaah yang kemarin 1 miliar dari bank siap untuk membayarnya. Ya, bank percaya. Alhamdulillah, bukan untung dari usaha. Saking apa? Haqqo tuqatih wa haqqo jihadih. Ingin membuktikan dua ayat itu. Takwa yang sesungguhnya, jihad yang sesungguhnya dengan harta kita. Kalau pakai motor boleh nggak ngeridit? Ya boleh. Ya. Punya mobil boleh nggak ngeridit? Boleh. Tadi punya rumah boleh nggak ngeridit? Bingin masjid boleh nggak ngeridit? Ya boleh. Namanya haqqo jihadi, saking sungguh-sungguh. Ya, jihad dengan harta kita. Nah, kalau kita ya sampai 35 miliar. 35 miliar. Maka yang paket bulanan, perhatikan ibu-ibu, biasa ibu itu kan ngebagi uangnya ini. Yang di bawah kasur, yang di bawah apa? Bantal segala, ya ibu-ibu. Jadi paket toh-tohan kita yang bulanan, yang sudah komitmen, yang dulunya ya kita menargetkan 10 bulan, nah sehubungan dengan tadi penambahan biaya, maka mari kita pakai toh-tohannya sampai mati. Kok ngehuleng? Kan tadi dibacakan dalam mukadimah ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Takwanya asal-asalan, haqqo tuqatih. Haqqo tuqatih. Dijelaskan takwanya itu dengan masdar haqqo tuqatih, takwa yang nyata, yang sungguh-sungguh. Ya, bahasa Sundanya toh-tohan. Di ujung ayat sampai kapan kita haqqo tuqatih? Sampai kapan kita takwanya toh-tohan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kita pulang kepada Allah di akhir hayat kita, kita masih muslim, berserah diri kepada Allah, haqqo tuqatih sampai akhir hayat kita. Toh-tohan takwa kita sampai akhir hayat kita. Siap semua? Ibu-ibu siap? Ini gimana? Tukang ngebagi-bagi uang, siap. Ya, kali lagi ibu-ibu siap? Masih juga kurang energi ini. Ibu-ibu jawab siap? Sugan sakit tuh tenaga nanya. Cuma segitu-gitunya ya suaranya itu. Siap gitu. Coba bapak-bapak beda nih. Bapak-bapak siap? Itu si iblis setan lari langsung. Takut. Lihat kesiapan orang yang beriman ya, dengan suara takbir, tasbih, tahmid, membuat setan gimana? Kucar kacir. Membuat nafsu kita tidak berdaya kecuali turut kepada Allah dan Rasulnya. Oh, jadi jangan berhenti. Al-Quran mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kalian. Artinya takwa yang haqqotukotih, takwa yang nyata, yang sungguh-sungguh, yang toh-tohan itu harus sampai akhir hayat kita, sampai kita semua dipanggil oleh Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, jadi jamaah sekalian, pakai toh-tohan yang sudah komitmen, maka terus, karena masjid pun menelan biaya yang lebih besar daripada estimasi awal, daripada perkiraan awal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau kita sebelum memasuki tanggal 10, 11, 12, 13 di mana ketika di tanggal itu 10 Zulhijjah, 11, 12, 13 di bulan tanggal-tanggal tasrik di bulan Zulhijjah, kita tidak mempunyai kemampuan membeli hewan kurban, maka tidak disyariatkan. Jadi kalau uang kita sudah didahulukan dari sekarang terus untuk pembangunan masjid, termasuk nanti ada kini nasional, kita akan lelang lagi. Siapa bapak-bapak? Siapa bapak-bapak? Tadi lihat bapak-bapak, ibu-ibu, ku jauhiyah dilihat. Dikirain teh jamaah yang toh-tohan teh sudah nggak bisa makan. Dilihat teh gerendut. Betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Ya, ya, yang ngejual rumahnya, ngejual mobilnya sampai ke bank, ya, untuk untuk toh-tohan, masih pada bisa makan enggak? Alhamdulillah. Kalau udah enggak ada yang bisa makan, ya lapor ke mana? Ke kantor. Alhamdulillah sampai sekarang dilihat tuh pada seneng, alhamdulillah. Ya. Pada gemuk-gemuk lagi. Ya. Sehat wal'a wal'afiyah. Alhamdulillah. Jangan turun ya keimanan kita, keislaman kita, keihsanan kita. Tapi grafik kita harus bagaimana? Harus naik. Semakin ke ujung, semakin tersisa, sisa usia kita semakin sedikit, harus semakin matang, harus semakin meningkat grafik kita. Sebab tugas pewaris para nabi yang ada pada setiap zaman, semakin ke depan semakin besar program-programnya, semakin luas garapan dakwahnya dan ta'limnya. Bukan hanya masjid ini saja. Tuh lihat santri, bapak-bapak, ibu-ibu, bekas kandang kuda dipakai kobong. Ya, mudah-mudahan makannya gak kayak kuda. Saking apa? Santrinya nambah terus, alhamdulillah. Bahkan sekarang itu 40% santri kita itu orang tuanya non jamaah, kepercayaan dari luar, alhamdulillah. Bekas konveksi, konveksi diusir, dipakai kobong, alhamdulillah. Terus dari beberapa ustad tuh diusir lagi, dipakai kobong lagi. Tinggal santri putri di mana nyimpenannya, masa di luhureun kenteng mah. Kabid pendidikan bingung di mana. Akhirnya tadi situ tuh. Ya, di masjid bawah enggak ada lagi, sama tuh di samping WC di situ. Kasihan. Tapi untung kalau kita mau buang air besar kecil paling duluan. Santri putri dapat dua di situ tahun ini. Jadi bukan hanya fokus masjid ini saja, semakin terbuka, dan mudah-mudahan kerannya rizkinya kepada kita ditambah lagi oleh Allah. Amin. yakin tidak akan dimiskinkan oleh Allah. Bahkan Allah akan kayakan hati kita, rezeki kita dibarokahkan oleh Allah, keluarga kita disolehkan oleh Allah. Kita mah janji Allah yakin pasti sudah dirasakan. Sudah merasakan zauk-zauk tuh, merasakan janji-janji Allah di dunia? Sudah dirasakan? Alhamdulillah. Ada janji di dunia, ada janji di akhirat. Nah, jadi pikihnya kita paket bulanan. Nanti kini sekitar tanggal 1, 2, dan 3 Zulhijjah sengaja diawalkan supaya fokus belajar kita 3 hari 3 malam di sini, diawalkan di bulan Zulhijjah, diakhiri lelang lagi. Masuk tanggal 10, 11, 12, 13 uang untuk hewan kurban yang enggak ada. Ya. Diwajibkan tidak? Tidak. Itu. Aduh. Kata santri, berarti nanti gak bakalan dapat daging kurban kalau begitu. Ngedoa paket bulanannya istiqomah, nanti lelang kini di awal Zulhijjah bombastis besar, 10, 11, 12, 13 dimampukan juga beli hewan kurban. Takut-takut amat minta kepada Allah. Jadi ikut gak dalam ketetapan Allah? Jadi gitu pandangan syariat fikih udhiyah, menyembelih hewan kurban. Jadi dalam hadisnya ya, barang siapa yang menemukan keluasaan di tanggal 10 atau 11, 12, 13 di situ waktu momen untuk menyembelih hewan kurban. Man wajada sa'ah, barang siapa yang menemukan, mendapatkan kemampuan membeli hewan kurban di tanggal 10, 11, 12 atau 13 tapi tidak menyembelih, maka ya jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Artinya diperingatkan oleh Rasulullah. Tapi kalau tanggal 10 enggak kebeli, 11 enggak kebeli, 12 enggak kebeli, 13 kembali. Sebab sebelumnya bukan hura-hura pesta-pesta, terus jihad dengan harta kita. Lelang paket bulanan. Terus lelang kini nasional. Maka itu tidak jatuh wajib atau hukum untuk menjembeli hewan kurban. Gitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, pada malam ini kita akan membahas fikih, melanjutkan malam Jumat yang lalu sebelum Arba'in. Kita akan membahas tentang rukun sholat, faraidus sholat, mana saja yang termasuk keparduan-keparduan sholat atau rukun-rukun sholat. Lis sholati faraidu wa arkanun. Sholat memiliki keparduan-keparduan atau rukun-rukun. Jadi ada rukun sholat atau pardu sholat. Yang pertama adalah an-niyatu. Ya, niat sholat itu menjadi rukun sholat atau pardu sholat. Jadi yang pertama niat. Sebagaimana kemarin rukun apa? Wudu, yang pertama adalah niat. Sebab niat itulah yang menyambungkan pekerjaan kita dengan perintah-perintah Allah. Nah, sudah disampaikan kemarin Bapak Ibu sekalian, niat ya, kita misalnya ngaji ke sini, niat kita satu atau harus banyak? Yang banyak, tapi niatnya itu yang membuat Allah ridho kepada kita. Jadi niat itu harus banyak. Kalau misalnya kita datang ke majelis ini, niat-niat apa saja? Santri kan suka dinyanyikan tuh kalau sebelum ngaji. Gimana pakai bahasa Sunda tuh? Rupina apa? Nah, itulah udah pakai bahasa Sunda ya. Ada berapa katanya niat ngaji itu? 4. Nah, yang 4 itu niat kita ngaji ya, kita ngaji ada niatnya 4, itu minimal 4. Yang 4 itu kuluma yardah, akan mendatangkan ridho Allah. Datang ke tempat ini pingin tobat, datang ke tempat ini pingin tambah ilmu, datang ke tempat ini i'tikaf, datang ke tempat ini ziarah kepada guru, datang ke tempat ini niat silaturahim sesama umat Islam atau sesama murid. Jadi niat-niat yang baik yang membuat Allah ridho, maka dianjurkan sebanyak-banyaknya. Nah, kalau di sini sholat ya, niat khusus untuk sholat. Maka di dalam niat kita di dalam sholat, niat menjalankan perintah Allah. Jadi sholat yang 5 waktu adalah difardukan oleh Allah, diwajibkan oleh Allah. Maka di situ harus ikhlas niat kita. Ikhlas itu apa? Murni, bersih karena Allah. Jadi dalam niat itu harus plus dengan ikhlasnya. Niat menjalankan sholat zuhur, karena itu perintah Allah, maka dalam hati kita harus ikhlas, bersih karena Allah, bukan ya tercampur dengan selain Allah keikhlasan kita. Nah, ikhlas artinya murni karena Allah. Mukhlisina lahuddin. Nah, di dalam niat itu ya kan ada yang ditalafudkan, dilafalkan. Nah, itu walaupun enggak ditalafudkan enggak apa-apa. Jadi yang utama konsentrasi niat sebagai rukun sholat yang pertama adalah dalam hati itu harus ada qasdu, tujuan menjalankan sholat. Kalau yang fardu, fardu, menjalankan sholat perintah Allah ya, kemudian diiringi dengan plus keikhlasan karena Allah. Jadi menjalankan niatnya, menjalankan perintah Allah, kemudian hati kita harus bening, harus ikhlas, harus murni. Nah, itu yang disebut dengan niat. Jadi walaupun gak hafal ya, apalagi misalnya sholat jenazah, panjang nggak kalau ditalapudkan? Ya cukup saja kita akan sholat jenazah, jenazahnya sudah ada di depan, apalagi jadi makmum, udah dalam batin kita, dalam hati kita sebelum ya takbiratul ihram, maka niat mensalatkan jenazah udah cukup. Niat mensalatkan jenazah walaupun nggak disebut namanya si anu, laki atau perempuannya. Jadi niat mensalatkan jenazah yang dimaksud yang ada di hadapan kita. Jadi jangan dibuat ruwet dengan panjangnya apa niat ketika harus ditalafudkan atau diucapkan. Jadi esensi daripada niat al-qasdu di dalam hati, tujuan menjalankan perintah Allah di dalam hati harus plus dengan keikhlasan. Kemudian yang kedua, rukun sholat takbiratul ihram, membacakan kalimat takbir yaitu 2 lapad, Allahu Akbar, lapad Allah dan Akbar, itu yang disebut dengan takbir. Ihram artinya takbir yang pertama, ihram itu artinya mengharamkan, ahrama yuhrimu ihram. Sebelum sholat makan boleh enggak? Boleh. Tapi kalau sudah takbiratul ihram, maka menjadi dilarang. Apa? makan, minum, jadi membatalkan. Jadi kalau sudah takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar sebagai ihram, mengharamkan yang tadinya halal sebelum sholat, tapi setelah takbiratul ihram menjadi haram. Ya, makan, minum, ngobrol. Itu maksud ihram itu takbir yang mengharamkan. Karena apa? Sudah masuk ke dalam sholat. Gitu. Maka disebut takbiratul ihram. Jadi kalimat takbir yaitu Allahu Akbar. Disebut ihram, maka tadinya yang halal di luar sholat setelah takbir itu menjadi haram atau dilarang. Ngobrol, makan, minum, culang-cilung. Jadi fokus. Nah, itu yang disebut takbiratul ihram. Maka ketika takbiratul ihram itu harus dibaca, bukan di hati. Jadi Allahu Akbar. Jadi jangan lisannya enggak ngunyem-ngunyem. Jadi bukan di hati, kalau membaca itu dilisankan, walaupun cukup kopi saja terdengar oleh telinga sendiri. Allahu Akbar kalau makmum. Ya, kalau imam dikencengkan supaya terdengar oleh makmum. Ya, jadi ketika takbiratul ihram itu rukun atau fardu. Ya, kalau tidak membaca takbiratul ihram berarti salah satu rukun atau fardu dalam sholat tiada. Ya, jadi batal sholatnya, enggak sah sholatnya. Ya, jadi Allahu Akbar, jangan di dalam tapi dilisankan Allah, namanya membaca, membaca takbiratul ihram. Yang ketiga, al-qiyamu fil fardi, berdiri ya untuk sholat yang fardu. Jadi kalau untuk sholat fardu ya berdiri, berdiri menjadi rukun di dalam sholat. Jangan sampai sholat zuhur beri duduk aja ya. Kalau sholat sunnah pengen penasaran sholat sunnah tahajud 100 rakaat sambil duduk aja boleh. Bagaimana kalau tidak mampu berdiri? Ya, sholat fardu tapi enggak mampu berdiri. Maka tidak apa-apa untuk duduk. Ya. Jadi kalau selama mampu tapi tidak mau duduk, ya tidak sah sholatnya. Sebab berdiri untuk sholat fardu menjadi rukun atau fardu sholat. Kecuali tadi, di kecualian, ada pengecualian ya yang tidak mampu berdiri. Yang keempat, qiraatul fatihati fi kulli raka'atin min raka'atil fardhi wan nafli. Fardu atau rukun salat yang keempat adalah membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaat dari seluruh rakaat, baik salat fardu maupun salat sunnah. Jadi membacanya menjadi fardu atau rukun sholat pada setiap apa? Setiap rokaat. Wajib membaca ini kalau kita sholatnya sendirian atau munfarid. Munfarid itu sendiri, gak berjamaah. Maka wajib atau menjadi fardu dan rukun membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat berarti 4 kali baca surah Al-Fatihah dalam setiap rakaat. Termasuk sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, setiap rakaatnya wajib baca surah Al-Fatihah. Kalau munfarid, kalau sendiri, bagaimana kalau posisinya jadi makmum? Ya, kalau posisinya jadi makmum. Perhatikan, kalau sholatnya kita menjadi makmum, sholat itu terbagi dua bacaannya. Ada yang jahriyah, jahriyah dijaharkan, yaitu sholat apa? maghrib, isya, subuh. Maka dijaharkan bacaannya termasuk surah Al-Fatihahnya. Yang kedua ada sholat yang sirriyah, disirkan bacaannya. Sholat apa? Zuhur dan asar. Nah kalau sholat yang sirriyah, sholat yang disirkan ya, bacaannya yaitu zuhur dan asar, walaupun kita jadi makmum, maka wajib atau menjadi rukun dan keparduan membaca surah Al-Fatihah. Misalnya sholat zuhur asar kita bermakmum, tetap wajib baca apa? Surah Al-Fatihah gitu. Bagaimana kalau sholat jahriyah, sholat yang dijaharkan oleh imam tadi maghrib, isya dan subuh, jahriyah bacaannya dijaharkan. Maka si makmum apabila si imam memulai bacaan surah Al-Fatihah, maka si makmum wajib mendengarkannya, menyimaknya dengan seksama ya, menyimaknya dengan seksama, mentadaburinya dalam hati kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, diikuti, disimak. Sebagaimana firman Allah, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nah, jadi kalau kita posisi jadi makmum, salatnya salat jahriyah di mana imam mengeraskan suara bacaannya yaitu bacaan surah Al-Fatihah, maka si makmum tidak boleh baca yang lain kecuali mendengarkan dengan seksama dan hati kita mentadaburinya, khusyuk dengan bacaan si imam ya. Jangan sampai imam baca, makmum ikut baca lagi. Kenapa? Karena berjamaah dan bacaannya dijaharkan. Nah maka ini kepada jamaah ya, kalau sholat ya, misalnya sholat malam zahriyah, maghrib, isya, subuh, ketika imam takbiratul ihram, maka harus mengejar takbiratul ihram imam. Itu ganjarannya lebih besar daripada bumi, luasnya bumi ini. Maka jamaah sekalian kalau sudah santri, ini sudah iqomat masih ngobrol, masih ya itu gak paham itu. Ya, apalagi wanita masih suara kedengaran ya. Jadi perhatikan iqomah berarti posisi kita harus sudah siap. Saf awal ya, itu adalah utama. Nah ketika takbiratul ihram imam dimulai, kemudian kita takbiratul ihram sebagai makmum, itu pahalanya besar sekali. Kenapa? Karena kita sudah siap di situ. Nanti ada yang disunahkan, yaitu membaca doa iftitah. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi kasiro, sampai akhir. Namanya doa apa? Iftitah, sunnah. Terutama ketika hati kita ini dengan niat, masih aja. Biasanya tuh di saat-saat lagi sibuk pekerjaan, zuhur, asar misalnya. Ya, ibu-ibu lagi nyuci, lagi apa tuh? Ya, bapak-bapak lagi ngaduk, lagi ya nembok, lagi nyerpis motor, kemudian sholat. Pas Allah dengan takbir, Allahu Akbar, merasakan batin kita musyahadah, menyaksikan akbarnya Allah, Allah yang besar. Hatinya masih cus-cos kemana-mana. Lebih dianjurkan lagi, tawajuh dulu hati kita kepada Allah, supaya menghadap kepada Allah dengan doa iftitah. Jadi di saat-saat di kondisi hati kita masih ya, masih belum nyambung kepada Allah, batin kita belum menghadap kepada Allah, lebih dianjurkan lagi membaca doa iftitah. Jadi dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati kita masih, batin kita masih belum tenang, belum menghadap kepada Allah, maka lebih dianjurkan lagi membaca doa iftitah sebelum apa? Surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tapi kalau kita bermakmum, ya, imam baca takbiratul ihram enggak ngasih waktu untuk apa? Membaca doa ibtitah, atau enggak sempurna, enggak selesai. Tinggalkan doa ibtitah, fastami'u lahu wa ansitu. Maka kewajibannya bukan menyelesaikan doa ibtitah, tapi simak, dengarkan, perhatikan, tadaburi bacaan Fatihahnya si imam. Paham? Awas nih yang nundutan nih. Ini pelajaran dasar. Ini pelajaran dasar biar apa? Biar paham supaya benar nanti mengamalkannya. Lanjut. Bagaimana sholat jahriyah maghrib isya atau subuh tapi sepekernya kekerbekan? Makanya mana tuh tukang sound system teh? Ya. Ya, pakai speaker itu biar makmum sampai ribuan pun kayak di Masjidil Haram tuh jutaan. Nah, pakai ini nih, siapa namanya ini? Mic. Bahasa Arabnya mizhar, untuk menjaharkan suara, maka menjadi penting. Walaupun 2 juta yang di Masjidil Haram atau di Madinah terdengar bacaan imam dengan baik sekali sebab sound sistemnya yang bagus. Maka insya Allah masjid kita yang baru, Masjid Al-Fatah Al-Jadid yang baru, insya Allah ini sound systemnya saja 500 juta. Biar gak kekerbekan kayak yang ini nih. Kerubak, kerbek, kerbek, kerbek. Pingin seperti di mana tuh? Di Masjid Nabawi di Madinah dan Masjid Haram di Mekah. Sudah kesana belum? Pantesan ngahulang tuh. Jadi duduk belah sini, segitu suaranya terdengar. Di pojok Masjidil Haram sana, segitu juga kedengernya teh. Di sini makan nublah dia katorekan, nublah sana ya, talawanan gitu. Ya, ini baiknya yang murah ini. Maka kalau untuk masjid harus yang terbaik gitu. Insya Allah yang 500 juta. Nah, bagaimana kalau bacaan imamnya nggak pakai sound system, nggak pakai mic? Yo, sementara yang sopnya banyak sampai ribuan nggak terdengar oleh siapa? Oleh makmum. Maka si makmum jadi wajib baca surah Al-Fatihah, jadi wajib. Sebab nggak apa? Gak terdengar dengan baik. Ya, maka penting ini ya, sound system di masjid ya, sebagai syiar taklim supaya terdengar dengan baik bacaan itu. Jadi kalau sampai tidak terdengar atau terdengarnya itu sepotong-sepotong ya, kerubak-kerubak gitu, nah maka jadi baca Fatihahnya menjadi wajib, menjadi rukun. Ya, seperti tadi dalam sholat sir, zuhur asar, atau sholat munfarid sendirian. Jadi wajib membaca surah Al-Fatihah dalam setiap rokaat. Paham? Paham bacaan surah Al-Fatihah? Sebab ada hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza kabbarul imam pakabbaru, diriwayatkan oleh Imam Muslim, apabila si imam takbiratul ihram pakabbaru, maka makmum takbiratul ihram. Dan apabila si imam membaca Al-Fatihah, maka ya di situ diperintahkan untuk mendengarkannya, untuk memperhatikannya. Nah, jadi itulah bacaan surah Al-Fatihah. Yang selanjutnya, Yang keberapa? Yang kelima ar-ruku. Yang kelima adalah ruku. Bagaimana dengan bacaan surat setelah surah Al-Fatihah? Itu sunnah, nanti akan dibahas. Ini yang fardu dulu semua, yang wajib atau rukun, rukun sholat. Jadi yang kelima ar-ruku, ruku. Coba mana yang tinggi gede ke atas, ke depan. Mana santri yang Mahad Ali mana? Cepat sini. Tukang bakso aja, Mas Dul sini. Tukang sama tukang bakso aja contohnya. Ruku itu bagaimana? Ya, menghadap ke sana. Belah sini biar kelihatan tuh sama ibu-ibu. Nah, ruku jadi setelah apa? Surah Al-Fatihah kemudian ruku. Nah, ruku itu ini lihat. Ini harus lurus. Siapa? Punggung dengan kepala. Nah, kepalanya jangan nah gitu. Jadi kepala kemudian pundak sampai ke sini itu harus apa? Lurus, ya. Ya. Terus? Sudah ya. Nah, jadi rukunya maka kaki sebelum sholat perhatikan kaki kita jangan sampai kurang dibuka. Jadi harus dibuka supaya pas rukunya enak, pas sujudnya enak. Ya. Jadi kalau antara kaki kita yang kanan kiri terlalu rapat, nanti ketika ruku dan sujud pasti kurang nyaman. Nah, maka oleh sebab itu ya, sebelum takbiratul ihram memasuki sholat, maka kaki kita agak diregangkan kanan dengan yang kiri. Adapun antara kaki kita dengan kaki yang di samping kita harus dirapatkan. Contoh berdua ke depan. Ya. Ya berdua, teman. Nah. Jadi sebelum sholat, nah, kaki kanan dengan kaki kiri supaya agak diregangkan. Adapun antara kaki kita dengan kaki yang ada di samping kanan atau kiri kita harus dirapatkan, diadukeun. Ya, dirapatkan gitu. Paham? Ya. Kelihatan enggak ibu-ibu? Nah, ruku itu adalah fardu atau rukun salat yang keberapa? Yang kelima. Nah, kalimat ruku, perintah ruku dalam sholat ini langsung di dalam Al-Quran. Ya ayuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Hei orang-orang yang beriman, rukulah kalian dan sujudlah kalian. Jadi ada dua pardu atau rukun sholat yang langsung diajarkan dalam Al-Quran. Dalam ayat ini itu surah Al-Hajj ayat ke-77. Hei orang yang beriman, rukulah kalian. Ruku bagian dari rukun sholat. Wasjudu dan sujudlah kalian. Jadi dalam ayat ini ada dua rukun sholat yang diajarkan langsung di dalam Al-Quran. Ruku dan sujud. Kemudian yang keenam, ar-rab'u minar ruku'i wal i'tidalu qa'iman ma'atu ma'ninah. Yang keenam adalah mengangkat dari ruku, ya, mengangkat dari ruku dan i'tidal qa'iman sambil berdiri seperti tegaknya sebelum ruku. Jadi kembali posisi ma'atu ma'ninah beserta tuma'ninah. Jadi dalam i'tidal tuma'ninah. Tuma'ninah itu harus berhenti di mana seluruh anggota tubuh kita ya tidak bergerak. Jadi jangan sampai dari ruku i'tidal ya belum berdiri pas langsung apa sujud. Nah, itu tidak boleh. Jadi beserta tuma'ninahnya, i'tidal beserta tuma'ninahnya. Ya harus dengan plus, plus tuma'ninah. Jadi jangan sampai baru aja ya angkat dari ruku, i'tidal langsung apa? Langsung sujud. Ya, tapi harus tuma'ninah, ya kembali ya anggota tubuh kita seperti sebelum kita ruku. Ya, di perkiraan kita membaca subhanallah. Jadi beberapa detik ya, baru kita sujud. Yang ketujuh as-sujud. Ya. Fardu salat atau rukun salat yang ketujuh sujud. Nah, sujud ini ada anggota sujud. Ya, ada tujuh. A'da'u sujud, al-wajhu wal kafan warukbatan wal kudaman. Anggota sujud ketika sujud itu pertama wajah kita, nih, jidat, ya, jidat kita. Kemudian kedua tangan, ya, kedua tangannya jangan diginiin, nah digini ya, nih. Kemudian warukbatan, dua apa, lutut kita, ya, jadi lungkut, lututnya harus kena kemana? Ke tempat sujud kita, ke lantai. Kemudian wal kudaman, yaitu ramo apa, jari-jari kaki. Nah, ketika sujud jari-jari kaki harus di apa? Ditekukan, ya dikenakan ke lantai. Ya, jadi anggota sujud di dalam sholat pertama apa? Wajah kita, jidat, disunatkan sampai hidungnya biar kena. Ya. Kemudian yang kedua, kedua telapak tangan. Jadi satu tambah dua menjadi berapa? Tiga. Empat limanya kedua lutut. Terus enam tujuh jari-jari kaki yang kanan dan kiri. Ya. Nah, di dalam sujud jangan sampai ditahan. Ya, ditahan, ah jidatnya takut hitam misalnya gitu ya, sayang gitu, akhirnya ditahan sujudnya teh, atau sorbannya takut nyengsel, ya akhirnya sujudnya ditahan kayak push up gitu, gitu ya. Maka karena wajah ini bagian dari anggota sujud, harus seberat wajah, seberat apa, kepala kita. Ya, jadi si tangan ini sifatnya itu ya menahan dalam pengertian seberat kepala kita itu sampai ke tempat sujud. Jadi jangan ditahan. Jadi kepalanya ya seberatnya jangan ditahan. Atau jangan juga ah pingin seperti tanda-tanda orang soleh harus ada itemnya di sini. Ya. Sujudnya jarang, sholat sunatnya jarang, tapi pingin ada itemnya. Pas sujud, sengaja diberatkan lagi itu mah sama tenaga. Kalau tadi mah kayak push up diangkat begini, ini malah sebaliknya. Gasruk. Ya. Item enggak? Ya pasti item atuh. Mau item atau tidak, yang penting sujud kita harus benar di atas tujuh anggota sujud. Jadi kepalanya jangan ditahan, seberatnya saja ya, seberatnya supaya nikmati sujud kita. Sebab ketika sujud disitulah kita merasakan rendahnya diri kita di hadapan Allah. Maka Nabi paling sering berdoa ketika sujud, terutama sujud terakhir di akhir rakaat sebelum tahiyat, sebelum tasyahud. Oh, dinikmati sujud, sebab di situ kita sedang merasakan rendahnya diri kita, khudu wa tazalul, rendah dan diri kita di hadapan Allah. Maka doanya akan terkabulkan karena kita sedang merasakan rendahnya, hinanya diri kita di hadapan Allah. Banyak-banyak berdoa. Maka tangannya ya bagi laki-laki ya supaya agak dibuka. Ya, agak dibuka supaya sujudnya seberat ya kepala kita. Terus yang selanjutnya yang keberapa? Al-qu'udul akhiru wa qira'atu tasyahudu fiha, yaitu duduk di akhir beserta membaca doa tasyahud. Duduk yang terakhir di dalam sholat dengan membaca apa? Tasyahud. Nah, membaca tasyahud dari at-tahiyatu sama itu juga jangan di dalam dalam hati, karena bagian dari fardu atau rukun sholat, tapi harus dibaca walaupun dengan khofi. At-tahiyatu mubarakatus sholawatu toiba sampai tasyahud, membaca dua kalimat syahadat dan sholawat itu harus kiroah dibaca, jangan di dalam di dalam hati. Kemudian yang terakhir adalah assalam, yaitu membaca salam. Nah, salam pun sama, membaca bukan di dalam hati. Jadi harus diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang ke kiri itu sunnah. Jadi yang ke kanan membaca salam itu hukumnya rukun atau fardhu sholat sebagai tanda berakhirnya sholat kita. Ya, jadi kalau kita melihat sholat, ya tadi niat menjalankan perintah Allah, ikhlas karena Allah, takbiratul ihram, batin kita syuhud menyaksikan akbarnya besarnya Allah, diakhiri dengan menyebarkan salam kepada sesama makhluk. Kalau kita sendirian, assalamualaikum, ya. Ada yang ngejawab nggak? Ada, di situ ada makhluk gaib, ada para malaikat, ada jin yang muslim. Ya, sebagaimana kita masuk ke rumah, walaupun tahu kosong di rumah nggak ada manusia, tapi di situ yakinkanlah ada makhluk Allah yang lain hamba Allah. Maka disunahkan membaca salam. Nah ini jadi sholat. Ya, fardu yang terakhir rukun sholat adalah membaca salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu lengkapnya. Ya. Nah, harus dibacakan bukan di dalam hati. Kemudian yang sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah dalam sholat. Yang pertama raf'ul yadain, mengangkat dua tangan. Ya, ketika takbiratul ihram kita mengangkat kedua tangan, maka posisinya perhatikan hadwa mangkabai. Jadi jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah, di sini saja. Ya, di sini. Allahu akbar. Nah itu hukumnya apa? Sunnah. Ya. Diangkat raf'ul yadain, mengangkat dua tangan. Allahu akbar. Di mana saja waktu mengangkat tangan itu disunahkan? Ya, pertama ya ketika takbiratul ihram, kemudian ya ketika akan ruku, kemudian ketika ngangkat dari ruku. Allahu akbar. Jadi itu, dan ketika kita setelah tasyahud awal, ya tasyahud awal ketika akan memasuki sholat yang rakaat yang ketiga itu pun disunahkan mengangkat kedua tangan, yaitu apa, sunnah hukumnya mengangkat kedua tangan. Kita takbiratul ihram ketika kita mau ruku, ketika kita angkat dari ruku mau i'tidal, ya maka disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Jadi wa yustahabbu raf'u yadain inda ruku'i war raf'u minhu. Disunahkan mengangkat kedua tangan ketika kita akan ruku, ya, ketika akan ruku. Jadi ketika akan ruku, ya, Allahu Akbar diangkat kedua tangan kemudian ruku, dan kemudian kita mengangkat dari ruku akan i'tidal, maka mengangkat lagi kedua tangan. Kemudian yang kedua, wad'ul yamin ala shimal, yaitu menyimpan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, ya. Jadi jangan dibalik nih. Yang kanan di atas yang kiri. Jadi begini. Bukan begini. Jadi begini. Disimpan di sini. Jadi yang kanan di atas yang kiri, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, at-tawajuhu au du'aul istiftah. Tadi sudah disampaikan. Yang ketiga, sunnah membaca doa iftitah atau istiftah. Tadi Allahu Akbar kabiro, setelah takbiratul ihram disunnahkan membaca doa iftitah atau istiftah. Tujuannya supaya at-tawajuh, supaya hati kita menghadap kepada Allah. Terutama tadi di kondisi batin kita masih apa? Belum stabil, belum tertuju kepada Allah, sangat dianjurkan untuk membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram. Yang selanjutnya, al-qira'atu ba'dal fatihah, membaca satu surat atau beberapa ayat setelah pembacaan surah al-fatihah. Jadi setelah surah al-fatihah, amin, kemudian disunahkan membaca satu ayat, dua ayat, atau sampai satu surat. Ya. Nah itu hukumnya sunnah. Kemudian sunnah takbiratul intiqal, membaca kalimah Allahu Akbar ketika pindah-pindah rukun sholat yang fi'li, ya, dari misalnya berdiri mau ruku, berarti intiqal pindah, disunahkan membaca takbir Allahu Akbar, jangan diem, ya. Jadi kita mau ruku, pindah dari berdiri kemana? Ke ruku, maka di situ disunahkan membaca takbir, namanya takbir intiqal, takbir pindah dari satu rukun pekerjaan fi'li kepada rukun yang lainnya, dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, dari sujud ke duduk, duduk ke sujud lagi, berdiri lagi, di situ disunahkan membaca takbir, namanya takbir apa? Takbir intiqal. Intiqal itu pindah-pindah ruku, rukun fi'li, rukun pekerjaan, ya, bukan rukun bacaan. Nah, jadi Di masjid itu jangan sepi pas sholat tuh. Cuma mau balik aja, Allahu Akbar, Rabbana walakal ham. Ayo makmumnya jempling aja. Jadi sunnah dibacakan apanya? Takbir intikolnya. Ya, walaupun khopi saja. Jadi khopi saja. Supaya apa? Baca takbiratul intikol itu supaya terus mengagungkan Allah sepanjang sholat. Ya. Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar lagi, Allahu Akbar lagi. Mau ngantuk, mau apa lagi? Lalai lagi hatinya diingatkan lagi dengan kalimat takbir Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu saja dulu untuk kajian fikih di malam Jumat ini berkaitan dengan fardu sholat atau rukun sholat beserta sunnah-sunnah di dalam sholat. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan tapakuh fiddin, diberikan pemahaman di dalam agama, menjalankan agama dengan benar, sesuai dengan ya, apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, lanjut dengan zikir. Mau zikirnya? Yuk kita menghadap kepada Allah supaya berisi dan berbobot batin kita. Apalagi kita ini perjuangan ya, program-program kita semakin besar. Maka supaya langkah-langkah kita ya menjadi langkah-langkah yang besar, maka batinnya harus benar-benar diridho, harus dilatih supaya kita semua menjadi mujahid di jalan Allah. Jadi pejuang di jalan Allah, memanfaatkan waktu yang sempit ini, yang sesaat ini, tetapi berbobot dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo rapih-rapih. Ya, halaqahnya dirapih-rapih ya. Jangan ada yang kosong. Itu nanti setan akan duduk ya di sela-sela yang kosong. Usir. Diusir. Sebab ada setan yang khusus menggoda yang zikir. Jadi setan itu ibarat ya di pendidikan ada spesialisnya. Setan itu ada spesialis di pasar, dalam berniaga, dalam bertransaksi, supaya benar transaksinya. Ada juga setan yang khusus menghalang-halangi orang yang zikir ketika suluk, ketika ruhaninya berjalan menuju kepada Allah. Maka insya Allah dengan sungguh-sungguh kita menjalankan adab-adabannya, maka Allah akan bimbing kita supaya kita wusul kepada Allah. Baik jemaah sekalian, mari kita buka majlis zikir kita dengan bacakan surah Al-Fatihah. Allahumma inna nas'aluka bismikallahil adham. Al-Fatihah. Surah Al-Ikhlas 3 kali, mudah-mudahan zikir kita dibersihkan hati kita oleh Allah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jemaah sekalian, mari hadapkan hati kita kepada Allah. Betapa mahal orang yang menghadap hatinya kepada Allah, yang rohaninya terus berjalan mendekat kepada Allah, seperti Nabi Ibrahim, inni zahibun ila rabbi sayahdin, aku terus melangkah, melangkahkan batin mendekat kepada Allah, Allah terus berikan petunjuk kepadanya. Betapa banyak manusia diberikan kesempatan hidup di dunia, tapi langkahnya entah kemana. Fa'ina tazhabun, ada yang kepada dunianya, ada yang mengejar-ngejar jabatan, ada yang mengejar-ngejar popularitas, ada yang terus memperturutkan hawa nafsunya. Allah menegur, fa'ina tazhabun, kenapa kalian berangkat kepada arah yang tidak jelas. Beruntung, beruntung, beruntung Allah giring hati kita sehingga kita dipastikan berada dalam siratal mustaqim, jalan yang lurus dibawa oleh para nabi, oleh para wali mursyid. Ini adalah karunia yang mahal. Tidak akan lama hidup di dunia ini. Rasakan, pastikan besok lusa kita akan kembali kepada Allah. Menurut hawa nafsu, seolah-olah selamanya akan hidup di dunia ini. Walaupun sudah kakek-kakek, sudah jompo, kalau terus mengikuti hawa nafsu, tidak ada yang mendidik, maka seolah-olah tidak akan pernah dipanggil oleh Allah, tidak akan pernah mengalami atau mencicipi kematian. Maka oleh sebab itu, jamaah sekalian, mari kita terus bersihkan hati kita. Bersihkan hati kita, jangan merasa sudah bersih. Banyak kelalaian yang kita lakukan, banyak kesalahan yang kita lakukan. Mumpung Allah masih berikan kesempatan ajal, Allah masih berikan kesempatan hidup, ruh kita masih ada. Tapi kalau ruh sudah ditenggorokan, maka kesempatan tobat Allah tutup rapat-rapat seperti penyesalannya Fir'aun. Gak lama hidup di dunia ini. Lihat saudara-saudara kita, umurnya di bawah kita. Sebagai contoh, dua santri di tahun yang lalu telah pergi meninggalkan kita, mendahului kakak-kakaknya, mendahului pengajar-pengajarnya. Ini adalah pelajaran berharga dari Allah, mengingatkan kita jangan merasa masih muda. Mari kita taubat kepada Allah, arrujuu ilallah, kembali kepada Allah. Jangan tertipu dengan kesenangan duniawi, kemalasan, permainan duniawi. Hidup ini pasti, bukan dalam mimpi. Dosa yang kita lakukan walaupun sebiji sawi, dicatat oleh malaikat, akan diperlihatkan oleh Allah nanti, akan dibalas oleh Allah nanti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jangan main-main dengan Allah. Allah tidak main-main menciptakan kita. Gak bisa membodohi Allah. Gak bisa menipu Allah. yang akan menyaksikan amal kita selain tubuh kita, selain tangan dan kaki kita. Matahari yang mensinari akan menjadi saksi. Benda-benda yang ada di sekitar kita ketika kita berbuat dosa akan memberikan kesaksian kepada kita. Gak bisa bersembunyi dari pandangan Allah. Satu saat nanti di yaumul kiamah kita akan menjadi terdakwa di hadapan Allah. Allah akan menjadi hakim yang memutuskan urusan kita, bahagia atau sengsara di dalam kehidupan akhirat yang abadi nanti. Hati-hati, kehidupan ini mengandung pertanggungjawaban. Kullu nafsin bima kasabat rahinah, setiap diri akan memikul apa yang telah diperbuatnya. Mari jamaah sekalian, kita mohon ampun kepada Allah dosa-dosa kita di masa lalu, meninggalkan perintah-perintah Allah, berani melanggar larangan Allah, menyakiti orang tua, menyia-nyiakannya, tidak mempedulikannya, menzalimi orang lain. Dosa lisan kita, ghibah, dosa lisan kita, fitnah, dosa lisan kita, mendusta, berbohong. Kalau zaman sekarang ada CCTV yang mengawasi gerak-gerik kita, padahal dalam diri kita ada CCTV malaikat Raqib dan Atid yang akan terus memperhatikan tindakan-tindakan kita. Semuanya terekam oleh Allah, sampai gerak-gerik hati kita, buruknya hati kita, suuzonnya hati kita, jahatnya hati kita, kotornya hati kita, itu semua diawasi oleh Allah. Mau di kegelapan malam di mana orang sedang tidur, Allah terus memperhatikan kita. Mari kita minta ampun kepada Allah atas dosa kita, dosa orang tua kita, bukti cinta kita kepada orang tua, mintakan ampun kepada Allah. Baik yang masih hidup maupun orang tua kita yang sudah pindah ke alam kubur, doakan mereka, mintakan ampun bagi mereka. Jadilah anak soleh yang mendoakan orang tua kita, yang mengingat kebaikan-kebaikannya. Jamaah sekalian, kita istighfar, basahi lisan kita dengan kalimat istighfar supaya Allah bersihkan hati kita, bersihkan semua kezaliman yang menempel dalam tubuh kita, kezaliman di mata kita, kezaliman di kaki kita, tangan kita, Allah bersihkan. Mari kita baca istighfar sama-sama. Astagfirullahaladzim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب عذبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا وهطرتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلى ومن الذنب الذي لا أعلى خدد ما هطب العلم وأسر الكتاب وهطر القلب وأدد ما أوزنت القدرة وأسست الإرادة wa jamalihi wa kamalihi wa kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Astaghfirullah al-adhim wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ila Allah. Pung-pung masih Allah beri kesempatan besok lusa ajal tiba. Sungguh-sungguh akui seluruh dosa-dosa kita di hadapan Allah. Bangkitkan rasa takut dan malu kita di hadapan Allah. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ayo jamaah sekalian, introspeksi diri. Kalau hati kita masih keras, itu menunjukkan saking banyaknya dosa. Kalau air mata kita kering, tidak bisa meneteskan air mata, berarti tidak ada rasa takut dalam hati kita kepada Allah. Mari pikirkan diri kita sendiri, nasib kita sendiri. Terus kita berjalan, terus kita melangkah seiring dengan perjalanan waktu. Nanti di depan ada masa uzur, ada masa sakaratil maut, ada alam kubur, ada mahsyar, ada timbangan amal mizan, akan ditimbang amal kita baik dan buruknya. Ada rapot kita, seluruh amalan kita. Bersyukur jamaah sekalian yang dibimbing dalam tarekat, dibimbing oleh wali mursyid seperti orang terdahulu, dibimbing oleh para nabi dan para rasul. Hati-hati, sebab iblis hanya mengincar kepada orang yang sudah pasti di jalan Allah, dalam tarekatnya Rasulullah, yang ada dalam asuhan wali mursyid setiap zamannya, yang ada dalam asuhan para nabi dan para rasul. Itu yang menjadi incaran target utama iblis, ya syuduna an sabilillah, supaya keluar dari jalan Allah. Yang di luar bimbingan mah hawa nafsunya saja, dengan hawa nafsunya saja sudah tergelincir kepada kemaksiatan dan dosa. Target iblis dan bala tentaranya adalah orang yang sudah pasti meniti jalan Allah, ada dalam asuhan para nabi, ada dalam asuhan para wali mursyid. Hati-hati. Mari jamaah sekalian, kita latih terus hati kita, jangan henti-henti, supaya zikir kita mulazamah. Antara hati dan zikir tidak bisa lepas lagi, itulah mulazamah. Pesan Rasul kepada Sayyidina Ali dan untuk kita semua, fa'alaika bimulazamati zikrillah azza wajalla sirran wa jahran. Zikir itu harus mulazamah, antara hati dan zikir tidak bisa dipisahkan. Belum ke sana, latih terus, jangan sudah merasa bisa. Sebab nanti di akhirat tingginya derajat nanti sejauh mana hati kita tersambung dengan Allah. Itulah yang dikejar oleh para wali-wali Allah. Derajat di surga tergantung dari hatinya, sejauh mana zikirnya kepada Allah, cinta dan rindunya kepada Allah ketika di dunia ini. Tidak tertipu dengan kesenangan duniawi, tidak membetulkan hawa nafsu, tapi hatinya dilatih zikir kepada Allah supaya tumbuh mahabbah, cinta dan rindu kepada Allah. Mereka lah yang kembali lama menatap wajah Allah di surga nanti. Manusia-manusia pilihan di surganya dikumpulkan dengan para nabi siddiqin. Yadkhuluna jannata bighairi hisab, dari mahsyar langsung menuju pintu surga tanpa hisaban, tanpa ditimbang dulu amalnya, tanpa diperlihatkan dulu rapat amalnya, tapi dari mahsyar langsung diberikan sayap hijau, terbang, diterbangkan tiba-tiba di depan surga. Itulah orang yang jihad dengan harta dan dirinya di jalan Allah, toh-tohan hatinya tersambung kepada Allah, hatinya ikhlas bersih karena Allah. Dari setiap zaman hanya sekian ribu saja yang termasuk dalam kelompok itu, dalam setiap bimbingan wali mursyid hanya sekian ribu saja disabdakan oleh Nabi. Yadkhuluna jannata bighairi hisab, masuk dalam surga tanpa hisaban Allah. Matanya enggak dihisab lagi, telinganya enggak dihisab lagi, hartanya enggak dihisab lagi. Ayo, kesempatan masih ada untuk menjadi bagian dari kelompok yang tidak dihisab oleh Allah, yang hatinya terus tersambung kepada Allah, tumbuh cinta dan rindu kepadanya. Mari asah di malam Jumat ini supaya semakin terbuka hati kita, dibukakan oleh Allah, diputuhkan oleh Allah. Kapan lagi kita belajar zikir? Mari kita lapalkan sebelumnya terus robitoh dan istimdad kepada guru. Tangkap dulu ayat Allah. Ayat Allah terdekat adalah rohani guru. Ayat Allah berikutnya adalah cahaya Rasulullah. Baru usul kepada Allah. Tanpa melalui ayatnya tidak akan sampai kepada Allah. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Rasulullah ulilam hati wa nafasin adadama wasiyahu ilmullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasiahu ilmullah. Ayo sambut, agungkan Allah dengan berdiri, agungkan Allah, hinakan hawa nafsu kita, buang rasa takut, rasa malas kita, lalai kita. Mari sungguh-sungguh minta kepada Allah supaya Allah terus bukakan hati kita, merasakan indahnya taman surga majlis zikir, dimukasafahkan, dimarifatkan oleh Allah. Hati kita ditumbuhkan mahabbah, cinta dan rindu kepada Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. تبدرون أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدرون أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري صلى الله على محمد صلى الله على وسلم صلى الله على محمد صلى الله على وسلم وضع البدر علي من سنيات وداعي والجمع شكر علينا ما دعا إلا داعي يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفت عيني يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفت عيني يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا حسنيا وداعي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله لا إله إلا الله لا معبود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا ilaha illallah. La ilaha illallah. Rabbul ardi wassama. Rabbul ardi wassama. Sebut nama Allah. Allah, Allah, Allah, Allah. Kepadanya kita akan dikembalikan. Innalillah wa inna ilahi roji'un. Kepadanya kita akan dibangkitkan setelah kubur. Wa ilaihi nusyur. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hidup ini pasti, perjalanan hidup kita ke depan pasti. Hidup ini bukan mundur atau diam, tapi hidup ini terus bergerak. Waktu akan menggerus sisa-sisa umur kita. Betapa pastinya ayat-ayat Allah yang zahir, langit, bumi, planet, matahari dan yang lainnya, itu pasti ciptaan Allah. Allah pun menciptakan surga dan neraka, pasti. Allah, Allah, pastikan kita dengan Allah, beserta Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum. Asah senjata kita, zikirlah senjata bagi murid untuk bisa menaklukkan hawa nafsu sendiri, menaklukkan setan yang akan menghalang-halangi program Allah dan Rasulnya. Jihad dengan zikir, jihad dengan harta. Dunia dikuasai oleh ahli dunia, negara kita dikuasai oleh ahli dunia. Jadilah tentara-tentara Allah. Senjata ya hayu ya qayyum harus terus dibangkitkan, yang akan menghalangi tarekat ini akan terus merongrong. Hancurkan dengan senjata murid. Zikru mansyurul wilayah, zikirlah tanda kewalian. Waman wafaqali zikri faqad utiyal mansyur. Barang siapa yang terus zikirnya mulazamah, maka akan diberikan tanda kewalian. Hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayu ya qayyum. Ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghits, ya hayu ya qayyum, ya hayu ya qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayyu Ya Qayyum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala. Terus hidupkan salawat, terutama di malam Jumat. Man salla alaiya salata wahidah sallallahu alaihi ashra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, Allah yang akan membalas solawat kepada kita 10 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Qadda qad hilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Qadda qad hilati adrikni ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Qadda qad hilati adrikni ya Rasulullah. Ayo kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin al-fatihi lima uglik wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa mikzarihi al-adim. Allahumma ij'alna hadina mahdiyin karadhalin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Allahumma abtah lana waladayna utuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna ghayata ladhati nadri ila wajhik wa ghayata syauqi ila likaik wa ghayata ma'rifatik wa ghayata mahabbatik wa ghayata musyahadatik wa ghayata mukalamatik wa ghayata afiatik wa ghayata inayatik wa ghayata ulumik wa ghayata anwarik wa ghayata asrarikal ghayata allati a'taitaha nabiyyaka sayyidana Muhammadan in kulli dzalika fi ghairi darrain mudirrah wala fitnatin mudillah wa antuqawiyana kama qawaita wa tuayyidana kama ayyadta innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Ya ghaniyu agnina bifadlika amman siwak. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabah. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Jemaah sekalian, sebelum ditutup dengan salam, maka program kita, perjuangan kita semakin terbuka lebar. Maka oleh sebab itu, zikir, wirid yang menjadi senjata bagi murid sekaligus senjata bagi perjuangan agama di akhir zaman untuk menegakkan kalimah Allah, maka harus mulazamah, baik berjamaah maupun sir di dalam hati kita. Janganlah terputus zikir ya, dengan wasilah Robithah dan madad kepada guru, insyaallah zikir kita dimulazamahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.